ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, ya, dan qudwah, sebagai suri tauladan, sebagai panutan, sebagai teladan. Nah, saya dibaca tafadhol di sini. Pak Seri. Bita'asi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Wa qala al-Hasan wa qilallahu ta'ala qala ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana wa anzalallahu ta'ala hadhihi lewat sama anaknya jauh nih benar nih. Sidapi mahabbatillahi ta'ala di antar ittiba'ah wal ittiba'ah di Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaira alamin hajihi hasbu. Nah. Ya, kata Syekh Abdul Razak, kaidah keempat dalam tazkiyatun nafas adalah ittikhadul uswati wal qudwah, menjadikan Nabi sebagai tauladan dan panutan. Enggak mungkin kita bisa mensucikan diri tanpa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan, panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat dengan dia udah punya bekal yang banyak. Wa zakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Ibnu Katsir menyatakan hadhil ayatu al-karimatu aslu kabirin. Ayat ini adalah aslun kabirun adalah asas atau pondasi yang besar pita asi dalam perintah meneladani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi dalam semua sabda beliau wa af'alihi dalam semua perbuatan beliau wa ahwalihi dan semua kondisi beliau. Al-Hasan rahimahullah taala, Hasan Al-Hasan Al-Basri menyatakan qala qaumun ala ahdin nabi, kata Al-Hasan Al-Basri, suatu kaum berkata ketika mereka berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna nuhibbu rabbana, kami mencintai Rabb kami. Fanzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi di sini Syekh membawakan ayat ini untuk apa? Bahwasanya manusia yang paling mensucikan dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang tadi pondasi besarnya dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tadi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka di sini pentingnya kita membaca sirah Nabi. Ya, bagaimana perilaku Nabi. Enggak mungkin kita bisa meneladani Nabi tanpa mengetahui bagaimana sirah. Nah, yang paling bagus mengenai hal ini adalah Syama'il Muhammadiyahnya karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Itu yang memuat bagaimana biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Ya. Dari semua fisik beliau, ya, kemudian tingkah laku beliau semuanya. Ya, fisiknya, tingkah lakunya, semua kelakuannya, akhlaknya. Nah, ini Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Itu buku yang paling bagus untuk mengetahui hal ini. Nah, itu. Kalau tidak salah, buku Syama'il Muhammadiyah itu sudah banyak diterjemahkan. Ya, Abu Aqilah sudah dapat sanadnya. Dan Syekh Abdul Majid dan Syekh Suhairi, muttasil. Ya, sampai ke penulisnya, Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, ya, waktu itu Syekh Suhairi ya? Abdul Majid ya? Hah? Sama Ilmu Muhammadiyah ya? Hah? Sama Ilmu Muhammadiyah dulu? Aku mau usah trik-trik. Oh iya, Masya Allah. Siapa yang mau minta sanadnya ke Pak Abdul Majid? Masya Allah. Opa Suhairi. Siapa lagi ikut? Abu Aqilah. Harwanto ikut gak? Hah? Wah, antum minta sama Abu Aqilah. Nazil antum jenis. Tapi barakallahu fiik. Bagus. Cakep. Pakai ada syarahnya, syarah Syekh Abdul Razak. Yang udah keluar. Syarahnya syarah Syekh Abdul Razak. Ya, yang syarah yang mudah ya. Syarah Syekh Abdul Razak. Karena kalau enggak ada syarahnya itu gimana ya? Kurang klop. Ya, kemudian kata Syekh, "Fattiba'u Rasuli wa ta'asibihi," maka mengikuti Rasul dan meneladani beliau alaihi salatu wasalam dari lunala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Maka mengikuti dan meneladani beliau itu adalah dalil, tanda, bukti akan jujurnya, benarnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kulin kuntum tuhibun Allah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutilah Nabi. Li'anna li'tiba'a wa li'tida'a bin Nabi. Karena mengikuti dan meneladani Nabi SAW, wassayra ala minhajihi, dan berjalan di atas minhaj. Ya, berjalan di atas minhaj beliau. Jalan metode beragama beliau, al-qawimi, yang lurus, huwa ainu tazkiyah, itulah inti dari tazkiyah, itulah inti dari pensucian jiwa. La yumkin al-wusulu ilaiha, tidak mungkin kita menggapai tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, bi ghairi ma jaa bihi ar-rasul, dengan selain apa yang dibawa oleh Rasul. Kita mau mensucikan jiwa tetapi mengikuti jalannya siapa? Jalannya Arya Kamandanu, jalannya siapa? Gajah Mada. Jalannya siapa? Aristoteles. Jalannya siapa? Bunda Teresa. Jalannya siapa? Paus Paulus. Tidak mungkin. Itu adalah hati-hati yang kotor semuanya. Tidak mungkin kita menggapai pensucian jiwa melainkan dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang yang ngaji, yang katanya ngaji sunnah, itu sudah satu step menuju tazkiyatun nufus yang baik. Ya. Ini sudah satu step. Dibandingkan dengan orang-orang yang mereka menjadikan selain Nabi SAW sebagai acuan, uswah, tur qudwah. Maka pasti mereka langkahnya salah. Nah, harusnya orang-orang yang sudah kenal ngaji ini duluan yang mempelajari tazkiyatun nufus. Baik. Terus berikutnya, tafadhal Syekh Abdul Majid, tafadhal. Yudda'a. Yudda'a. Ia adalah wa tuqawwi mimma yuqalu fi amakina Ada al-karim khasatin wa anfalin. Wah, apa antum kenapa mansub watar dada? Watar jadu, watar jadu. Kenapa mansub watar dada? Iya, filmudori. Azkara. Watu Rabbi Bila da'awa Al-Allamatu Rahimahullah ta'ala Tazkiyatun nufusi as'abu Min ilajin Abadan Wa asyadu Masya Allah Sabu bilbiyabati wal mujahadati wal khadrati alati lam yaji biha al-rusulu huwa khalid-nawad wal khalid-nawadi alati alati nafsatu bilbihihi wa aina birahihi wa aina yaqohu nah, hasbun ya kemudian yuhdisu a'imatu dolal. Para pemuka imam-imam kesesatan mereka yuhdis. Memunculkan, membuat-buat perkara yang baru. Fi kulli zamanin di setiap zaman. Mereka membuat turukhon munkharatan. Mereka membuat tarekat-tarekat yang mungkar. Ya. Yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufus. Yang mereka klaim di situ bisa mensucikan jiwa lewat jalan tarekat-tarekat tersebut. Kayaknya bisik apa tadi? Ya, yang mereka klaim dengan tarekat-tarekat tersebut dapat mensucikan jiwa mereka. Wa tuhadzibul qulub dan dapat menjernihkan kalbu-kalbu mereka. Waktu kawis silata billah dan dapat semakin menguatkan hubungan mereka dengan Allah. Ila gairi dari kami mayuhal. Dan seterusnya dari apa yang digadang-gadang. Dikatakan oleh mereka bahwa dengan tarekat-tarekat ini akan semakin apa namanya mensucikan jiwa mereka. Wa yusuna bilin kita. Dan mereka mewasiatkan agar memutuskan hubungan anil jamaat dari ya kumpulan masyarakat sudah kita menyendiri aja ya wal khalwah kita udah menyendiri aja ya memisahkan diri dari masyarakat enggak perlu salat berjamaah ini maksudnya di luar kasus pandemi ya, ya. Ini udah enggak perlu salat berjamaah di rumah aja berzikir yang banyak ya di tempat-tempat yang gelap wa tarjadu azkhar khasatin mereka mengulang zikir-zikir yang khusus ya zikir-zikir yang khusus la ilaha illallah 1000 kali, Allah Allah Allah 70.000 kali, ya. Zikir-zikir yang khusus. Yang ini enggak pernah ada penentuan jumlahnya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai ribuan-ribuan gitu. Itu enggak ada. Ya. Ini para ulama punya buku-buku ya, misal ya kitab ya Hisnul Muslim, ya kemudian buku zikirnya Imam Nawawi Al-Azkar An-Nawawi, ya. Kemudian buku-buku para ulama yang lain ini yang menerangkan tentang zikir-zikir itu tidak ada yang mereka menerangkan jumlah sampai 7.000, 1.000. Nah kalau udah sampai jumlah seperti-seperti ini takalluf, ya ini membebani diri. Dan Nabi SAW nggak pernah seperti itu. Nah kalau mau zikir yang banyak, zikir mutlak, terserah mau jumlah berapa, tapi membatasi mesti 7.000, 1.000 itu takalluf. Dan Nabi SAW nggak pernah ngajarin kayak gitu, ya. Nabi SAW. Dan biasanya ini syarat-syarat ini syarat-syarat yang dari setan, dari jin. Kalau ada orang kedukun, pesugihan, diajarin zikir dalam jumlah sekian. atau murni bid'ah yang dikarang-karang oleh orang-orang dengan anggapan baik. Nah, dengan anggapan baik. Baik. Wa alfadzin muayyanatin. Ya. Dan dengan lafaz-lafaz tertentu zikirnya. Ya, bukan lafaz-lafaz yang diambil dari sunnah. Yuz'amu annaha tuzakki. Yang diklaim bahwa dengan zikir-zikir dalam jumlah dan lafaz tertentu tadi itu dapat mensucikan jiwa. Watuhadzibu, dapat menjernihkan jiwa. Waturabbi, dan dapat mentarbiyah an-nufusah, dapat mentarbiyah jiwa. Ila ghairi dzalika min da'awa, dan seterusnya dari klaim-klaim al-batilah, yang batil. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, ini penting ini, kata Ibnu Qayyim, tazkiyatun nufus az'abu min ilajil abdan wa ashaddu. Yang namanya mensucikan jiwa itu lebih sulit, lebih susah daripada mengobati badan. Mengobati penyakit yang ada pada tubuh fisik. Wa asyaddu. Nah, ini sangat sulit, lebih parah. Ya. Faman zakka nafsahu biriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusulu kahuwa huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Masyaallah. Maka siapa saja yang zakka, yang dia berupaya mensucikan nafsahu jiwanya, biriyadoti, ya, dia berupaya mensucikan jiwanya dengan riyadoh, ya, bukan maksud di sini dengan olahraga, tapi maksudnya dengan latihan-latihan tertentu, mujahadah, ya, dia menyusahkan diri dia, ya, menyusahkan diri dia, wal khulwah, menyendiri, mengasingkan diri. Ini allati lam yaji biha ar-rusulu, yang tidak pernah dibawa oleh para rasul. Ya, tata cara pencucian jiwa seperti ini, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa kal baridi, itu bagaikan seperti penyakit alladhi yu'aliju, ya, yang dia coba obati nafsahu, dirinya sendiri, bi ra'yihi, dengan pendapat dia sendiri. Tidak dia mengembalikan kepada pendapat dokter, tabib, ahli kesehatan. Namun dia mengobati dengan pendapat dia sendiri. Wa aina yaqa'u ra'suhu min ma'rifati tabibi. Ya. Maka kalau begitu, aina yaqa'u ra'yuhu. Di mana letaknya itu, pendapat dia itu? Daripada, coba dibandingin. Dibandingin pendapat dia dengan ma'rifah ilmu pengetahuan yang ada pada tabib. Pada para dokter, coba di mana? Enggak ada bandingnya kan? Dia ini enggak pernah sekolah kesehatan, tiba-tiba beristihad. Menurut saya, ya, penyakit ini diobati dengan ini. Kan ngawur. Ya, sementara tabib dokter mengatakan, "Oh, penyakit ini resepnya adalah ini. Penanggulangannya begini. Itu disebabkan begini. Maka dihindari makanan begini dan gerakan begini. Itu kan semua di atas ilmu. Karena mereka belajar pengalaman dan seterusnya. Nah, ini tiba-tiba dikucuk mengatakan beristihad. Terus di mana coba? Aina yaqra'uhu min ma'rifati tabib. Coba di mana letak pendapat dia jika dibandingkan dengan ilmu yang ada pada tabib? Hah? Enggak sebanding. Nah, kayak begitu. Ada orang mau tazkiyatun nufus, pakai cara-cara tarekat, pakai cara-cara yang aneh, enggak pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pasti demikian. Ya. Ini kalau udah keluar dari Nabi pasti ngaco-ngaco. Dulu ada terapi sholat khusyuk. Abu apa itu namanya? Ya. Abu Sangkar apa Abu Sangkar? Ya, hah? Iya, terapi sholat khusyuk. Itu pasti ngaco. Nah. Kenapa? Karena keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kekhusyuan yang didapat itu kan. Meditasi ala apa itu? Ya, ala syaitan. Bukan khusyuan. Baik, terus. Tafadhal, Syekh Marwan. Parusulu. Tafadhal. Hah? Kok atba? Atiba. Atiba, baknya tasjid. Itu jamak dari tabib. Illa. Ya, wal taslim. ala sawabiha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila fi'il itu kan amila ya amalu أكبر. أشياء نائب الفاعل. وهذه وافقها. وجب. نفسي أن يجاهد على الاتباع والتأسي صلى الله عليه وسلم والهدر محدثات طرعات طرائق المبتدعات يدعي أربابها تزكي النفوس نعم. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, hafizallah, "Farrusulu atibaul qulub." Maka para rasul, mereka itulah ya tabibnya, para tabibnya kalbu. Ya, "Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim." Maka tidak ada jalan untuk menuju kepada kesucian jiwa dan kebaikan jiwa itu melainkan dengan meniti jalan mereka. Wa ala aidihim, ya, dan juga mesti melewati tangan-tangan mereka. Artinya cara mereka, bagaimana resepnya dari mereka. Nah, wabimahdil inkiyat, ya, dan dengan tunduk. Mahat itu apa namanya, tok murni, ya, artinya dengan ketundukan tok, nah, dengan ketundukan total, wataslimi, dan berserah diri lahum kepada mereka, wallahul musta'an, Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Itu dari kitab Madarijus Salikin. Wa aidan, dan juga fajamiul a'mal allati laisa 'alaiha amru nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh amal yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak ada perintahnya, mardudatun ala sahibiha, maka amalan tersebut ya ditolak bagi pelakunya, enggak diterima amalannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Raddun itu masdar, yang maknanya isi maf'ul, ay mardudun, yaitu yang tertolak. Barang siapa yang beramal, amalan, ini kan maf'ul mutlak ya, dengan semua amalan, laisa alihi amruna, ya, dengan, ya, dengan sesuatu hal yang bukan berdasarkan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, ya, tertolak dari pelakunya. Ini banyak ya, hadis-hadis terkait hal ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, "Inna rasulahu wal mizanul akbar." Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau adalah mizanul akbar, acuan, barometer yang paling besar. Ya. Barometer yang paling besar dalam kita ikuti. Siapa yang kita ikuti? Teladani siapa? Jangan kita katakan ikutilah, teladanilah si fulan, si fulan. Tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaihi tu'aradu al-asya'u. Ya, maka segala hal, al-asya'u, segala hal itu tu'aradu, itu ditimbang, diukur dengan beliau. Cocokkah dengan beliau? Ala khuluqihi. Ya, yaitu ya, dari sisi akhlak, sirah, biografi, nah, wahadihi, petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq. Maka barang siapa yang sesuai, selaras dengan ya, dengannya, dengan semua yang ada pada Nabi, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Namun siapa yang menyelisihi dengan segala sirah, akhlak, petunjuk Nabi, maka kalau tidak selaras menyelisihi, maka itu adalah kebatilan. Wa li hadza wajib 'ala man arada tazkiyata nafsihi. Oleh karena itu wajib bagi siapa saja yang hendak mensucikan dirinya, an yujahida nafsah 'alal ittiba. Dia harus sungguh-sungguh bermujahadah untuk ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ittida, meneladani Nabi. Wa ta'assi, sama ini maknanya. Ya, meneladani beliau, di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal hadari, dan dia mesti mewaspadai minal muhdatsati, ya, dari segala hal, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Wal muhtara'at, dan perkara yang dibuat-buat. Wa tara'iq, dan jalan-jalan mubtada'at, ya, atau tarekat-tarekat bid'ah. Allati yadda'i arbabuha, ya, yang diklaim oleh para pengusungnya, annaha tuzakkin nufusah, bahwa hal tersebut akan mensucikan jiwa mereka. Nah, ini klaim yang tidak benar. Al-qa'idatul khamisah, ya, kaedah kelima. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Ya, kaedah yang kelima, yang namanya tazkiyatun nufus, itu dia mesti takhliyah, ya, dan tahliyah. Ya, dia mesti menjauhi, kosong dari kemaksiatan, dan dia mesti menghiasi dirinya dengan ketaatan. Nah, wakilah hadap. Wain ada Zaidun, Zida, Zaidun, wah Zaidun. Wa in kana asluha ini wa in kana asluha annama apa irabnya harusnya mubarakana. Cuman di sini barokah disyaratkan dengan marfu. Oh, berarti mungkin ini kananya ini bukan kana nakis, kana tam. Nah, berarti maknanya hasola. Wa in hasola asluha annama'u. Ah, begitu. Wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadah. Barokah. Wal barakatu wa ziyadah. Al-khairi. Innama tahsulu bi isharati firqan. Falihada sawa atas atasakki yajma'u hada. Tuzakki. Wa tuzakki yajma'u hada wa hada. Wa qala ibnu. Oh, bukan, bukan tuzakki. At-tazakki. Nah. Tazakki yajma'u hada wa hada. Wa qala ibnu. Wa qala ibnu. Wa qala ibnu Sya'di. Sa'di. Sa'di. Rahimahullah. Inda qawli. Inda qawli illahi ta'ala. Walillahu yuzakki man yasha'u. Ay. Bil imanu wal amali. Bil imani. Bil imani wal amali. Amal amali sholihi. Bittakhalli. Bittakhalli. An. Anil. Akhlaqi. Ar-razila. Ar-razila. Wattahalli. Bissifati al jamilah. Nah. Wah, udah kaidah kan nama aja nih. Habis ini bisanya. Dua pertemuan lagi. Buli lagi nih. Riani ini. Nih. Selasa besok kita banyakin deh. Insyaallah. Hah? Ayah, Ramadan. Ini mah bisa cepat ini. Dua pertemuan lagi. Ya, al-qaidatul khamisah. At-tazkiyatu at-takhliyatun wa tahliyah. Tahliyah itu kan mengosongkan. Tahliyah menghiasi. Ya. Nah, tahliyah artinya di sini mengosongkan dari hal-hal yang mengotori jiwa ya, syirik, bid'ah, maksiat gitu. Syubhat. Nah, kalau tahliyah itu menghiasi jiwa itu dengan apa? Dengan berbagai ketaatan, tauhid, sunnah, ya, taat. Nah. Inna haqiqata tazkiyati kata Syekh tahliyatun nafsi awalan. Hakikat dari ya, tazkiyatun nufus adalah dia mesti mengosongkan jiwa terlebih dahulu awalan. Dengan apa? Bitathhiriha. Dengan membersihkannya. Dari apa? Anir radaili. Dari hal-hal yang ya hina, rendah. Wal ma'asi. Dari segala macam kemaksiatan. Wal zunubi. Dan dosa-dosa. Summa tahliyatuha ba'da dzalik. Kemudian menghiasinya setelah itu. Dengan apa? Bifi'li ta'ati. Dengan melakukan amal-amal ketaatan. Wal qurabati. Dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita maksiat terus mau mensucikan jiwa itu susah ya. Jiwa kotor terus. Ya. Ya. Maka dari sini kita paham. Kalau ada orang, ya, terutama mbak-mbak yang gak mau pakai jilbab. Ya. Kata dia yang penting hati saya, penting hatinya bersih. Lah gak mungkin hati bersih. Orang hatinya diisi dengan apa? Dengan kekosongan dari ketaatan. Kan begitu. Kalau perintahkan kepada dia untuk pakai hijab, dia gak mau. Ya. Nah. Ya yuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yurinina alaihina min jalabibihinna. Dia gak mau taat. Perintah tersebut untuk mengenakan hijab. Dia gak mau taat. Lah berarti gimana? Nah, ini kan asal itu mesti mengosongkan jiwa dulu dengan membersihkan dia dari segala macam perbuatan hina, rendah, maksiat, dosa-dosa dan menghiasinya setelah itu dengan berbagai ketaatan. Dan ini taatnya mau gimana mau bersih jiwanya? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim, ambillah dari mereka wahai Nabi, amwalihim, harta mereka, shadaqatan. Ini maksudnya zakat. Sebagai sedekah itu zakat, zakat mal. Tutahhiruhum. Nah ini kalau bayar zakat itu akan tutahhiruhum. akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Biha, dengan sedekah, dengan zakat tersebut. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanu lahum, sesungguhnya doa engkau itu ya, mententramkan mereka. Maka firman Allah Ta'ala, tutahhiruhum, membersihkan mereka dengan bayar zakat, dengan ibadah. Fihi isyaratun ila maqami takhliyati an sayyati. Ya. Maka ini adalah isyarat. Ya. Isyarat. Isyarat yang besar. Ini adalah isyarat. Isyarat dari apa? Ila maqami takhliyah. Ya. Untuk mengosongkan diri. Ya. Anisayiat, untuk mengosongkan jiwa ya, dari segala macam keburukan. Bitathirihim minadzunub, ya, dengan membersihkan jiwa-jiwa tersebut dari diri mereka itu, dibersihkan dari dosa-dosa. Dan firman Allah, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan bayar zakat, mensucikan mereka. Fihi isyaratun ila maqamit tahliyah, maka ini adalah isyarat ya. Isyarat apa? Untuk tahliyah, menghiasi jiwa. Bil fadail, dengan berbagai amal keutamaan. Wal hasanat, dengan amal-amal kebajikan. Ya. Wa taqdimut tathhir ala tazkiyati min babit taqdimit tahliyah ala tahliyah. Maka didahulukannya kalimat tathhir, ya. Tutahhiruhum, daripada tazkiyah, daripada wa tuzakkihim. Nah, itu kan? Itu bab takdim at-tahliyah ala tahliyah. Ya, itu bagian dari bab ya, mesti ditakhliyah dulu baru tahliyah. Dikosongkan dulu dari segala macam keburukan baru ditahliyah. Dihiasi dengan amal-amal kebajikan. Nah, aibar kalau fikum. Ya, sama seperti konsep at-tasfiyah wa tarbiyah. Ditasfiyah dulu. Ya, jiwa ini ditasfiyah itu dulu, dibersihkan dulu. Ya, dari segala macam syubhat-syubhat, ilmu-ilmu pengetahuan yang salah. Baru ditarbiyah, dididik. Diberi ajaran, asupan ilmu. Fala buddha liman arada tazkiyata nafsi. Ayuqli'a awalan anizunub wal asami allati yubsidu al-qalba. Maka haruslah bagi siapa saja yang menghendaki kesucian jiwanya, dia mesti yuqli'a awalan, dia mesti menanggalkan, melepaskan terlebih dahulu diri dia dari apa? Dari segala macam dosa wal asam, sama ini ya, segala macam dosa-dosa allati tubsidu al-qalba, yang dapat merusak jiwa dia. Ya. Wa tuhjibu anhu nurul hidayah, dan yang menghalangi, menghijabi diri dia dari cahaya hidayah dan cahaya iman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal abada idza akhta'a khati'atan," sesungguhnya seorang hamba jika melakukan sebuah dosa, maka nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ya tertoreh ya, tertoreh setitik noda hitam pada kalbunya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba wasukila qalbu, ya, manakala ia naza'a, mencabut, artinya meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, memohon ampunan, wa taba, dia bertobat, ya, sukila qalbuhu, maka qalbunya kembali jernih, kembali bening. Ya. Tadi dulu halaman berikutnya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. Namun jika dia kembali berbuat dosa, maka noda tersebut yang ada di qalbunya zida, bertambah fiha di qalbunya. Hatta ta'luwa qalbahu, apa? Hatta ta'luwa qalbahu. Ya. hingga noda-noda tersebut akan menutupi kalbunya. Ya. Wa huwa ar-ranu, itulah ar-ran. Allati dzakarallahu, yang Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin, kalla bal, bahkan sekali-kali tidak demikian. Ran, itu dia ran. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itulah ran yang menghalangi kalbu mereka. Itulah ran. Ya, menutupi hati mereka. Ma kanu yaksibun. Apa yang mereka usahakan itu telah, apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan, kemaksiatan. Apa yang mereka lakukan itu rona ala qulubihim, telah menutup hati mereka. Ya, telah menutup hati-hati mereka. Yang mereka lakukan adalah berbagai kemungkaran, kemaksiatan. Dan apa yang mereka lakukan ini rona ala qulubihim, telah menutup hati mereka. Summa yujahidu nafsah ala al-istikthari wa minasifat allati tazku biha nafsu. Baru kemudian dia berupaya sungguh-sungguh, ya, untuk istiksar, ya, untuk memperbanyak minas salihat, dari berbagai macam amal soleh, allati tazku biha nafsu, yang dengan amal soleh tersebut jiwanya akan menjadi suci. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, ya, walladzina jahadu fina, yang berjihad di jalan kami, ya, lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar kami akan memberikan petunjuk, ya, kepada mereka menuju jalan-jalan kan. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat muhsin, berbuat ihsan. Ya. Ini ma'iyahnya di sini, kebersamaan Allah, ma'iyah khosah. Ya, kebersamaan Allah bukan hanya Allah mengetahui, mendengar, melihat si hamba. Ya, yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Namun Allah menolongnya. Bersamanya menolongnya, membantunya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fat tazkiyatu wa in kana asluha annama wal barakatu wa ziyadatul khair. Karena ini berarti maknanya hasalah. Ya. Ya, itu tazkiyah, pensucian. Meskipun maknanya adalah secara bahasa ini lugatan annama berkembang, al barakah, waziyadun khair, bertambahnya kebaikan. Fa innama tahsulu bi izalati syarr. Nah, tazkiyah itu, tazkiyatun nufus itu dapat digapai dengan menghapus, menghilangkan keburukan yang ada di jiwa. Falihada sara at-tazakki. Ya. Oleh karena itulah at-tazakki, ya, yaitu tazkiyatun nufus, yajma'u hada wa hada, menghimpun ini dan itu. Maksudnya menggabungkan antara membebaskan diri dari segala macam keburukan dan menggabungkan antara mengisi jiwa dengan ketaatan. Maksudnya begitu. Yajma'u hada wa hada. Ya. Syekh Sa'di menyatakan terkait firman Allah Ta'ala, barillahu yuzakki man yasha', bahkan Allah lah yang mensucikan jiwa siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu dengan apa? Dengan iman, amal saleh, ya, buat bobit takhalli, dan dengan mengosongkan jiwa anil akhlak ar-radilah, ya, dari akhlak-akhlak yang hina, yang rendah, wa tahalli bi sifatil jamilah, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang indah, yang, ya, yang baik. Nah, al-qaidatus sadisah, ya, nanti berikutnya insyaallah. Ya. Subhanakallah.